كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang apabila kita menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan kewajiban kita memang adalah untuk bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berupa umur, kesempatan, sehingga pada malam hari ini di mana kita masih bertemu, berjumpa dengan bulan yang mulia yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana kita masih berada di 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah ini, yang mana ini adalah merupakan hari-hari yang penuh dengan keutamaan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ushr. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika shay'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari yang beramal saleh pada hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari ini, yaitu hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang yang dia keluar dengan membawa jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali satu pun darinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian di antara nas yang menerangkan kepada kita semuanya terkait keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka marilah kita membaik ini yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita semuanya, untuk kita berlomba-lomba melakukan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan pada sore hari ini setelah kita semuanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berupa mendirikan sholat, kemudian kita melanjutkan dengan duduk untuk kita membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga apa yang kita upayakan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan satu tujuan, dengan satu hikmah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita itu untuk sia-sia belaka, untuk main-main saja. Tetapi di sana ada hikmah yang mulia, hikmah yang agung di balik dari penciptaan diri kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hikmah tersebut adalah, dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hikmah daripada penciptaan jin dan manusia, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang at-tauhid itu adalah merupakan kewajiban yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat manusia ini. Dan hal yang sebaliknya, lawan daripada tauhid, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan larangan yang pertama kali Allah larang kepada kita. Tauhid merupakan asas, merupakan pondasi, merupakan landasan yang apabila asas itu kuat, maka akan kuat pula bangunan Islam yang ada pada diri kita. Dan sebaliknya, jika tauhid kita rusak, maka akan rusak pula bangunan Islam yang ada pada diri kita. Apabila kita membuka kitabullah, membaca Al-Quranul Karim, di sana kita akan mendapati kalimat perintah yang pertama kali adalah perintah agar supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20, "Ya ayyuhan nas'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Ini kalimat perintah yang pertama kali kita jumpai dalam Al-Qur'an, adalah perintah untuk kita beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum perintah-perintah yang lain. Dan demikian pula larangan yang pertama kali dalam Al-Qur'an adalah kelanjutan daripada ayat tadi, yaitu di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari kita merampas atau mencuri ataukah korupsi atau yang lainnya dari perbuatan dosa-dosa? Tidak. Yang pertama kali Allah larang kepada kita adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan dan kalian itu dalam keadaan mengetahui. Demikianlah pentingnya tauhid, agungnya tauhid, dan juga betapa besarnya bahaya syirik yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari melakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan perkara tauhid ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan, memiliki sekian banyak keistimewaan yang tentunya pantas untuk kita berupaya mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid itu adalah merupakan derajat keimanan yang paling tinggi. Tauhid, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, itu merupakan derajat keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana kita semuanya meyakini bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi dari derajat keimanan tersebut adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Keimanan itu bercabang-cabang. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini 70 sekian cabang. Maka yang paling utama daripada cabang-cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan cabang dari keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu termasuk cabang daripada keimanan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa la ilaha illallah itu merupakan cabang dari keimanan yang tertinggi, sehingga tauhidullah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tingkatan keimanan yang paling tinggi. Kemudian tentunya ucapan la ilaha illallah tersebut tidaklah semata hanya kita ucapkan dengan lisan kita saja, akan tetapi kita harus mengetahui maknanya dengan benar. Kemudian kita juga menjalankan konsekuensi yang ada daripada kalimat la ilaha illallah tersebut, yaitu dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hati kita, kemudian kita mengerjakan konsekuensi daripada la ilaha illallah berupa memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Dia mengetahui maknanya dengan benar, kemudian dia mengamalkannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia masuk ke dalam neraka. Dan tentunya ini adalah merupakan sesuatu yang kita sangat mengharapkannya, yaitu kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan daripada tauhid yang berikutnya adalah bahwasanya tauhid merupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka itu berbuat syirik, niscaya akan hapus apa yang mereka amalkan. Kalau mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la habita anhum, akan hapus dari mereka, maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Walaupun amalan yang dikerjakan itu adalah amalan saleh, amalan-amalan yang kita nilai sebagai amalan-amalan ibadah. Namun kalau dia dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau ketika orang tersebut adalah orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala akan hapus apa yang mereka amalkan. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang berikutnya daripada keutamaan-keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawahnya selain syirik kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya dosa syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika pelakunya itu mati dalam keadaan belum bertaubat. Maka yang seperti ini hendaklah kita berupaya terus agar supaya kita mengilmui perkara tauhid dan perkara syirik, yang kemudian kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita di atas tauhid dan menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang berikutnya bahwasanya seorang yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga, akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau menyebutkan bahwasanya ada di antara umat beliau 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab. Maka ketika itu para sahabat bertanya-tanya tentang siapakah mereka itu. Mereka saling menduga-duga satu sama yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah, ya, di jambi-jambi diruqyah. Wala yaktabun, dan tidak pula mereka orang yang berobat dengan cara kai, yaitu dengan cara menempelkan besi yang sangat panas kepada anggota badan yang sakit. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertatayur, beranggapan sial dengan sebab burung atau yang semisalnya. Yang mana perkara yang seperti ini kerap kali masih kita jumpai pada masyarakat kita. Ketika seorang tersebut hendak melakukan suatu perjalanan, begitu dia mulai berangkat tiba-tiba ada binatang berupa ular atau yang semisalnya lewat di hadapannya, kemudian serta-merta walaupun tadi sudah direncanakan kemudian dia batalkan kembali karena khawatir akan terjadi musibah, akan terjadi petaka. Ini termasuk daripada tatayur. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab itu mereka tidak melakukan hal yang demikian. Dan yang terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berserah diri, bertawakal. Demikianlah yang mana kesemuanya ini menunjukkan bahwa seorang tersebut adalah mewujudkan tauhidullah, peribadatan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang berikutnya, bahwasanya seorang yang benar tauhidnya itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah," barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, maka dia akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya seorang yang bertauhid, seorang yang dia itu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ketika dia itu melakukan perkara-perkara dosa, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengampuninya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengazabnya, kemudian orang tersebut tidaklah kekal di dalam neraka. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia setelah dibersihkan dari dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam jannah atau ke dalam surga. Demikian janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan yang terakhir daripada keutamaan tauhid, dan di sana sebenarnya masih banyak keutamaan yang lainnya, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan sebab tauhid maka akan muncullah keamanan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada kita semuanya. Tauhid merupakan sumber daripada keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan berkaitan dengan ayat ini, orang-orang yang mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah saja dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu pun, maka bagi mereka keamanan pada hari kiamat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Dan yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat ini maka para sahabat berkata, siapakah di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah demikian. Tidaklah engkau mendengar ucapan Luqman, "Inna syirka la dzulmun adzim," sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan perbuatan zalim yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah perbuatan syirik, sehingga seorang yang dia beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan keamanan dan juga akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa keutamaan-keutamaan daripada tauhid. Dan sebaliknya, lawan daripada tauhid itu syirik. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari berbuat syirik, dan bahkan ini merupakan larangan yang terbesar. Larangan yang pertama kali Allah larang kepada kita, maka tentunya di sana terdapat sekian banyak bahaya-bahaya yang muncul daripada perbuatan syirik. Dan di antara bahaya-bahaya syirik adalah yang pertama, bahwasanya syirik adalah merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwasanya tidak akan mengampuni dosa daripada dosa syirik, kecuali jika orang tersebut dia mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Tentunya ini adalah merupakan satu kerugian yang sangat besar yang kita berlindung kepada Allah darinya. Kemudian di antara mara bahaya syirik yang berikutnya adalah bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang ucapan Luqman kepada putranya, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan seorang yang dia mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka kemudian dia mati dalam keadaan dia berbuat syirik tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah ke dalam neraka, dan tidaklah ada penolong bagi mereka orang-orang yang zalim. Demikianlah ayat menerangkan kepada kita bahwasannya seorang yang dia itu berbuat syirik, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan baginya masuk ke dalam surga. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari, Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan syirik itu juga merupakan sebab terpecah belahnya umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, Wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian itu seperti orang-orang musyrik, yaitu mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Masing-masing golongan itu akan membanggakan, merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya tersebut. Ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita itu tidak seperti mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga perbuatan syirik itu adalah merupakan sebab terpecah belahnya umat ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi dapat memberikan penjelasan kepada kita tentang kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan keharusan kita, kewajiban kita untuk kita meninggalkan perbuatan syirik, dan juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan syirik, maka kita hendaklah berupaya dan kita mengajak kepada diri kita semuanya untuk memperhatikan permasalahan tauhid, untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan tauhid, dan juga kita harus mengerti tentang perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mementingkan permasalahan tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah orang-orang yang menegakkan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun sebelum beliau menyerukan kepada yang lainnya. Yang pertama kali diserukan adalah tauhid. Kemudian ketika beliau mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke negeri yang lainnya, yang pertama kali dipesankan adalah perkara tauhid. Sebagaimana ketika beliau mengutus kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar supaya yang pertama kali diserukan kepada mereka adalah agar supaya mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman dalam kitabnya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاهُوتِ. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka itu menyeru, أَنِعْبُدُ اللَّهَ, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jauhilah oleh kalian tauhid. Kemudian dalam firman-Nya yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyeru kepada tauhid. Dan bahkan di akhir hayat beliau, beliau juga mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya syirik. Beliau tatkala dalam keadaan menjelang wafat, beliau mengatakan, La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara yang mereka itu menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan ini merupakan pencegahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya daripada terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka dari itu hendaklah kita semuanya berupaya untuk meluangkan waktu kita, waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, untuk kita mempelajari agama Allah, untuk kita mempelajari perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berupaya untuk mengetahui bahaya-bahaya syirik. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya daripadanya. Dan kita berupaya untuk menanamkan kepada anak keturunan kita tentang tauhid, dan juga memperingatkan mereka daripada kesyirikan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para al-anbiya wal-rusul, para nabi Allah dan juga para rasulnya. Mereka berwasiat kepada anak keturunannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam ketika menjelang wafatnya beliau, beliau mengatakan kepada putra-putranya, apa yang akan kalian sembah sesudahku? Ini yang ditanyakan oleh beliau, tidak menanyakan perkara-perkara yang lainnya. Yang ditanyakan adalah perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara tauhid. Dan nabi kita Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam juga berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan beliau dan anak keturunannya daripada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Demikianlah para nabi dan rasul, mereka menyerukan kepada tauhidullah dan mereka memperingatkan umat manusia daripada perbuatan syirik. Maka hendaklah kita semuanya dalam kita berdakwah mengajak manusia, yang pertama kali kita serukan adalah perkara tauhid, dan kita melarang mereka daripada perbuatan-perbuatan syirik, karena sekian banyak bahaya daripada perbuatan-perbuatan syirik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan kita menyendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ittiba, dalam mengikuti beliau. Maka mudah-mudahan apa yang ringkas ini dapat kita ambil faidah daripadanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.